بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني رحمني ورحمكم الله الحمد لله كتاب الشكر kepada الله سبحانه وتعالى. Allah masih mengumpulkan kita di satu rumah dari rumah-rumah Allah Azza wa Jal dalam rangka talabul ilmi syar'i, dalam rangka mendengarkan satu ayat, dua ayat, saling mempelajari di antara kita. Kita teringat dengan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده." Tidaklah suatu kaum dia berkumpul di satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, meluangkan waktunya, melangkahkan kakinya, menghilangkan dan mengabaikan kesibukan yang mungkin biasa dia lakukan, berangkat menuju kepada masjid Allah Subhanahu wa taala, berkumpul, yatluna kitab Allah, membacakan atau dibacakan kepada mereka kitab Allah, Al-Qur'an, ayat Allah Subhanahu wa taala, dan saling mempelajari di antara mereka. Kecuali pasti akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan hati, ketenangan jiwa. Oleh karenanya ketenangan jiwa ini tidak bisa kita dapatkan dengan jam'ul mal, dengan mengumpulkan harta, wa'adadah, dan membilang-bilang atau menghitung-hitungnya. Ketenangan hati dan juga jiwa tidak bisa kita raih dengan tingginya jabatan dan kedudukan atau perkara-perkara duniawiyah yang lainnya. Tetapi ketenangan hati, ketenangan jiwa ini bisa kita dapatkan dengan duduk belajar, betul-betul mendengarkan ilmu yang bermanfaat. Karena ini adalah bekal kita di dalam menempuh kehidupan, adanya ilmu yang bermanfaat. duduk belajar untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Karenanya Nabi SAW beliau senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Ya Allah, senantiasa aku memohon kepadamu al-huda. Al-huda adalah al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat untuk mengarungi kehidupan. Butuh ketenangan mengambil keputusan, melangkah, mempertimbangkan ini dan itu. As-sakinah, terbimbing dengan ilmu. As-sakinah akan didapatkan dengan ilmu yang bermanfaat. Wat-tuqa, ketakwaan di dalam doa ini maksudnya adalah al-amal salih. Ya Allah, aku memohon kepadamu al-ilmu, ilmu yang bermanfaat dan amalan salih. Wal-afaf, dan juga kesucian diri dari meminta-minta kepada orang lain. Kesucian, kehormatan dari meminta-minta dengan apa yang ada di tangan-tangan orang lain, baik dengan lisanul maqal maupun lisanul hal, baik dengan kata-kata yang terang-terangan maupun dengan isyarat. Wal ghina, dan juga aku memohon kepadamu ya Allah kecukupan. Dengan kehormatan dan kesucian diri dan juga kecukupan, seorang akan bisa menegakkan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan betul-betul menjadi seorang hamba yang merdeka dari perbudakan kepada sesama makhluk. Al-afaf wal ghina. Betul-betul dia akan menjadi seseorang yang hur, merdeka. Maksudnya merdeka di sini, betul-betul dia menjadi hamba yang merdeka dari perbudakan kepada makhluk, dan dia hanya menjadi budak Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini sebuah kenikmatan yang sangat besar, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, yang harus kita syukuri. Baik. Di malam hari ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kita pada kitab Masail al-Jahiliyah lil Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dan kita sampai pada masalah yang ke-91. Qala rahimahullahu taala al-mas'alatu al-hadiyatu wa tis'una. Masalah pembahasan yang ke-91, qiyamu mujtama'ihim 'ala al-baghi. Mereka mendirikan masyarakat, mereka mendirikan masyarakat di atas kedzaliman, menegakkan masyarakat di atas kedzaliman. Qala rahimahullah inna ajalla fadailihim al-baghyu wa qad dhakara Allah fihi ma dhakara. Sesungguhnya kebanggaan terbesar, kebanggaan yang paling mulia pada diri mereka itu adalah kedzaliman. Keutamaan mereka yang paling mulia itu adalah kedzaliman yang mereka lakukan. Kalau mereka bisa menindas kabilah lain, kalau mereka bisa menghinakan, merendahkan kabilah yang lainnya, itu menunjukkan keutamaan mereka. Orang-orang ahli jahiliyah bangga apabila mereka bisa menindas, berbuat sewenang-wenang kepada orang lain. Waqad dzakarallahu, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkannya, fihi terkait dengan kedzaliman mereka, ma dzakara, yang atau apa-apa yang telah beliau atau apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Kita baca penjelasan dari Al-Alamah Al-Fauzan hafizallahu taala wa ra'ah. Qala hafizallahu taala wa ra'ah, al-baghyu huwa at-ta'addi 'ala an-nasi fi dima'ihim wa amwalihim wa a'radihim. Al-baghyu, kezaliman, kesewenang-wenangan, itu adalah at-ta'addi, perbuatan melampaui batas. 'Ala an-nas, kepada manusia, atas manusia. Fi dima'ihim, terkait dengan darah-darah mereka. Wa amwalihim, terkait dengan harta-harta mereka, melampaui batas. Wa amwalihim wa a'radihim, dan terkait dengan kehormatan-kehormatan mereka. Nah, itu al-baghyu, melampaui batas. Melampaui batas kepada orang lain terkait dengan darah mereka yang harusnya dijaga malah ditumpahkan. Terkait dengan harta mereka yang harusnya dijaga malah diambil dengan cara yang zalim. Itu namanya al-baghyu. Wa a'radihim, dan kehormatan mereka yang harusnya pula dimuliakan, ini malah dijatuhkan kehormatan dia. Wa ahlul jahiliyati ya'tabiruna dhalika min mafakhirihim, dan orang-orang, sementara orang-orang ahlul jahiliyah, mereka menganggap itu, kesewenang-wenangan itu adalah termasuk dari mafakhirihim. Nah, kehormatannya mereka, kemuliaannya mereka. Kalau mereka bisa melakukan penindasan, kesewenang-wenangan, itu adalah bentuk dari kemuliaan mereka dan kehormatan mereka. Nah, ini loh, saya bisa berbuat demikian. Orang-orang ahlul jahiliyah. Wa yamtadihuna bihi fi ash'arihim wa maqalatihim, dan mereka itu mencari pujian, mencari sanjungan, bihi, dengan perbuatan sewenang-wenang tadi, dengan perbuatan al-baghyu tadi. Justru dengan perbuatan al-baghyu, dengan perbuatan sewenang-wenang, kedzaliman itu, mereka berupaya untuk mencari pujian, sanjungan. Fi ash'arihim, dalam syiar-syiar mereka, kegiatan-kegiatan mereka. Wa maqalatihim, dan juga pada ucapan-ucapan mereka. Ucapan-ucapan mereka yang itu adalah bentuk kesewenang-wenangan kepada orang lain. Tapi dengan bentuk kesewenang-wenangan itu mereka mencari pujian. Wah, benar ini. Nah, betul-betul dia itu mulia. Betul-betul dia itu memiliki keutamaan. Tayyib. Faja'a al-islamu bitahrimihi wa nahyi anhu. Maka datanglah Islam yang kemudian mengharamkan perbuatan kesewenang-wenangan tersebut dan juga melarang dari perbuatan kesewenang-wenangan. Islam datang mengharamkan perbuatan menindas orang lain dan melakukan kesewenang-wenangan, berbuat zalim kepada orang lain. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi faja'altuhu nam, wahai hambaku, sungguh aku telah mengharamkan kedzaliman itu pada diriku dan aku jadikan kedzaliman itu haram atas kalian. Haram atas kalian. Waj'altu muharraman 'alaikum. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling mendzalimi. Perkataan janganlah kalian saling mendzalimi maknanya kalau kita didzalimi oleh orang lain, jangan kita balas dengan perbuatan yang kemudian mendzalimi orang tersebut. Bisa difahami ya, kawan? Nah, kalau kita didzalimi oleh orang lain, kalau kita ingin membalas, maka balaslah yang setimpal. Tapi jangan kemudian pembalasan kita, bentuk balasan kita itu melebihi dari kedzaliman yang kita terima, sehingga kita akhirnya berbuat kedzaliman kepada orang lain. Makanya Allah Subhanahu wa taala tadi mengatakan fala tadzalamu, janganlah kalian mendzalimi satu dengan yang lainnya. Kalau Anda kalau Anda didzalimi oleh orang lain, balaslah yang setimpal. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam doa beliau, dalam hadis yang dikeluarkan Imam Tirmizi dan yang lainnya dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berdoa wa sarana, di antara penggalan dari doa yang sangat panjang, Allahumma qsim lana khasyataka ma tahulu bainana wa baina ma'asika, ya Allah berikanlah bagian kepadaku rasa takut yang dengan rasa takut itu bisa menghalangi antara diriku dengan kemaksiatan. Wa min ta'atika ma tuballighuna jannataka, ya Allah berilah karunia ketaatan kepadamu yang dengan ketaatan itu bisa menyampaikan aku ke dalam syurgamu. Wa minal yakini ma tuhawwinu bihi masa'ibad dunya, ya Allah berilah bagian kepadaku, karuniakanlah kepadaku al yakin, keyakinan yang dengan keyakinan itu akan bisa menganggap kecil ringan segala musibah yang ada di dalam dunia ini yang aku dapati. Yakin, yang dengan keyakinan itu walaupun orang lain memandang wah itu besar ujiannya, itu cobaannya berat itu, tapi Nabi berdoa yang dengan keyakinan itu ma tuhawwinu bihi masa'ibad dunya, menjadikan ringan musibah-musibah yang ada di dunia. Kemudian juga Nabi berdoa Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana, ya Allah berikanlah manfaat pada pendengaranku, pada mataku, pada kekuatanku selama aku engkau hidupkan. Selama aku engkau hidupkan, maka berilah manfaat dengan pendengaranku, dengan mataku, dan juga dengan kekuatanku. Wa tharana ala man dzalamana, ini sisi pendalilannya, dan balaslah yang setimpal ya Allah kepada orang yang mendzalimiku, balasan yang setimpal. Nah, bukan kemudian balasan yang melampaui batas sehingga dia berbuat zalim kepada orang yang sebelumnya berbuat zalim kepada dirinya. Nah, maka datang Islam melarang, mengharamkan perbuatan sewenang-wenang dan melarang dari perbuatan sewenang-wenang tersebut. Wa amara bil adli, bahkan Islam memerintahkan untuk berbuat adil walaupun kepada orang yang kita benci, walaupun tapi berbuat adillah. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit taqwa, wala yajrimannakum syana'anu qaumin, dan janganlah kebencian kalian kepada suatu kaum. Sudahlah, benci sudah. Memusuhi kita, merendahkan, berbuat makar, berbuat sudah macam-macam. Benci kita. Dan itu benci yang memang didasari oleh syariat. Orang-orang yang memusuhi al-haq. Tetapi tetap Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala yajrimannakum syana'anu qaumin. Janganlah kebencian kalian kepada suatu kaum membawa kalian untuk tidak berlaku adil. I'dilu, berlaku adillah, huwa aqrabu littaqwa. Karena itu akan lebih mendekatkan ke dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adil itu ikhwani rahimani wa rahimakumullah adalah wad'u syai'i ala mawdi'ihi. Itu namanya adil. Menempatkan sesuatu tepat pada tempatnya. Itu namanya adil. Nah, menempatkan sesuatu ya pada tempatnya, itu namanya adil. Lawannya adalah tadi kedzaliman, kesewenang-wenangan. Wad'u syai' ala ghairi mawdi'ihi, menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya kesyirikan itu adalah kedzaliman yang paling besar. Kenapa? Karena dia tidak bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ibadah harusnya dia tempatkan, dia tujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata, tapi dia berikan kepada selain Allah. Maka ini kedzaliman. Ibadah yang harusnya dia letakkan untuk Allah Azza wa Jalla semata, tapi ini dia letakkan, dia tujukan kepada selain Allah, maka disebut zalim. Dan itu adalah kezaliman yang paling besar. Dan keadilan yang paling agung adalah at-tauhid. Keadilan yang paling besar, yang paling agung itu adalah at-tauhid, mengesakan Allah Subhanahu wa taala semata di dalam peribadahan. Wa amara bil adli bainan nasi, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berlaku adil di antara manusia. Wa syuri'a liman bughiya alaihi ayyattassa li nafsihi, dan disyariatkan bagi orang yang mendapatkan kesewenang-wenangan, yang didzalimi atasnya, untuk menuntut balas terhadap untuk dirinya. Nah, menuntut balas, qisas. Nah, qisas. Nah, disyariatkan bagi orang yang dia didzalimi untuk qisas, membalas, menuntut balas yang setimpal. Li nafsihi, nah, terkait dengan kezaliman yang ditujukan kepada dirinya. Ingat ya, setimpal, bukan melampaui batas. Hatta yartadi'a al-baghi wa yantasira al-madhluma, hingga menjadikan upaya menuntut balas tadi menghentikan dan menahan al-baghi, bagi orang yang berbuat kedzaliman, menahan, menghentikan. Wayantasira, dan juga menolong bagi pihak yang terzalimi. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, katakan kepada mereka, innama, hanya saja Rabbku, harrama, mengharamkan, hanya saja Rabbku mengharamkan, al fawahisha, perbuatan keji, perbuatan kotor, ma dhahara minha wa ma batan, apa yang nampak maupun apa yang tersembunyi, wal ithma, dan juga Rabbku mengharamkan melakukan perbuatan dosa, wal baghya, dan melakukan perbuatan melampaui batas, sewenang-wenang, kezaliman, bighairil haqqi, tanpa sebab yang benar, tanpa sebab yang dibenarkan. Wa antusyriku billah, dan juga katakan wahai Muhammad, Rabbku mengharamkan kepada kalian menyekutukan, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ma lam yunazzil bihi sultana, pada perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menurunkan dengannya keterangan-keterangan. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan juga Rabbku mengharamkan kepada kalian, nah, untuk berbicara atas nama Allah Subhanahu wa taala atau untuk berbicara terkait dengan syariat Islam ini, ma la ta'lamun, pada perkara-perkara yang tidak kalian ketahui, perkara yang tidak kalian memiliki ilmu di dalamnya, tapi kalian berbicara. Faqarana al-baghya ma'al fawahishi, maka Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara kesewenang-wenangan bersama dengan perbuatan keji, perbuatan kotor, perbuatan mungkar. Allah gandengkan antara kesewenang-wenangan dengan al-fawahish, al-fahishah, perbuatan keji, perbuatan kotor. Wasyirki atau wasyirka wal qawli alaihi bighairi ilmin, dan juga Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara kesyirikan dan berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Maknanya, kalau perbuatan keji, perbuatan kotor, dosanya dosa besar, pun demikian al-baghyu, dosa besar melakukan kesewenang-wenangan, kedzaliman, dan nanti pasti akan diberikan, dituntut balas di hari akhirat. Nah, jangankan kita ikhwani rahimani wa rahimakumullah, binatang saja Allah Subhanahu wa taala akan mengkisas satu dengan yang lainnya, hingga binatang yang bertanduk akan diberikan kisos, balasan, kenapa dulu dia menanduk kepada binatang yang tidak memiliki tanduk. Nah, ketika itulah orang-orang di negeri akhirat melihat keadilan Allah. Ketika itu mata terbelalak melihat keadilan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza bariqal basar wa khasafa al-qamar wa jumi'a asy-syamsu wal-qamar, fa idza bariqal basar, mata yang tiba-tiba terbelalak. Kalau orang kaget, kalau orang merasa ngeri, ya itu matanya terbelalak. Ternyata demikian kejadiannya, subhanallah. Allah akan tuntut balas semuanya dengan keadilannya. Hanya saja kemudian hewan-hewan itu setelah masing-masing yang diberikan kisos, Allah memerintahkan kepada mereka untuk menjadi tanah. Kuni turaba, jadilah kalian semua tanah. Nah, tetapi manusia tidak. Setelah dituntut dengan balasan yang setimpal, diberikan balasan yang dikisos, balasan yang setimpal, kalau ternyata kejelekannya lebih besar, disiksa. Nasallallahu taufiq wassalam. Nah, wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan untuk berbuat adil, berlaku adil pada perkara-perkara yang memang kita bisa untuk berlaku adil. Nah, sekali lagi, adil itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, tepat. Nah, itu namanya adil. Tayib. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan untuk berlaku adil. Wal ihsan, dan untuk berlaku ihsan, baik, berbuat baik. Wa ita'i dzil qurba, dan untuk menyantuni, memberikan bantuan kepada karib kerabat. Wa yanha, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melarang anil fakhsya, dari perbuatan keji. Wal munkar, dan munkar wal baghi, dan perbuatan baghi, kezaliman, kesewenang-wenangan. Ya'idukum, yang itu merupakan peringatan kepada kalian. Nah, merupakan nasihat, bimbingan kepada kalian. La'allakum tadzakkarun, mudah-mudahan kalian bisa mengambil pelajaran. Mudah-mudahan kalian bisa mengambil pelajaran. Nah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berlaku adil. Berarti kalau kita tidak bisa berlaku adil, dosa yang kita dapatkan. Karena Allah memerintahkan untuk berlaku adil. Dan perintah pada asalnya bimana? Wujub, wajib. Dan konsekuensi kandungan dari makna wajib itu adalah yusabu fa'iluhu. Nah, diberikan pahala bagi orang yang melakukannya. Waqad yu'akibu tarikuhu, dan terkadang akan diberikan siksa bagi orang yang meninggalkannya. Nah, itu konsekuensi dari hukum wajib. Nah, wal ihsan, dan juga berbuat ihsan. Berbuat ihsan. Berbuat kebajikan. Perkara-perkara yang telah ditetapkan oleh syariat itu sebagai perbuatan ma'ruf, perbuatan yang baik. Ihsan. Seseorang yang melakukan kebaikan, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, yang itu sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu muhsin. Nah, ini diantara rahasia yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau ditanya oleh Jibril alaihi salam tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Dijelaskan sebagian para ulama kalau Islam itu terkait dengan amalan-amalan yang sifatnya zahir, nampak, salat, zakat, puasa. Nah, iman itu terkait dengan amalan-amalan yang sifatnya tersembunyi di dalam hati, berupa keyakinan iman kepada Allah, enggak nampak. Amalan bentuknya kayak apa iman kepada Allah itu? Kalau sholat kan kelihatan, ada ruku, ada sujud, nah, ada berdiri, ada duduk, kelihatan. Tapi kalau keimanan enggak kelihatan. Kalau rukuk baru dikatakan ya, dia beriman dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Itu di dalam hati. Keyakinan. Yang keyakinan itu kemudian juga melahirkan amalan secara zahir. Amalan yang nampak. Ini konsekuensinya, kelazimannya. Apa yang diyakini dengan keyakinan yang benar itu akan membuahkan amalan yang saleh. Sementara ihsan adalah seluruh amalan, baik yang di dalam hati yang tidak nampak maupun yang nampak, yang zahir, yang itu merupakan sebab mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dia lakukan. Allah memerintahkan untuk ini, tawakal, berharap, khasyah, khusyuk. Demikian pula yang nampak, tuh, salat, puasa, ta'awun alal birri wa taqwa, dan seterusnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa ita'i dzil qurba, dan juga memberikan, menyantuni kepada karib kerabat, bagi yang membutuhkan dan bagi yang memiliki kemampuan, bagi yang memiliki kemampuan. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang dari perbuatan keji dan mungkar, fakhsya, fahisyah, perbuatan-perbuatan yang bisa menjatuhkan kehormatan diri. Nah, dan juga perbuatan-perbuatan mungkar, tentu mungkar yang telah ditetapkan oleh syariat. Wal baghi, dan juga perbuatan kesewenang-wenangan. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi khutbati hajjatil wada', dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam khutbah beliau di Haji Wada', di Padang Arafah. Di waktu Haji Wada' ini beliau khutbah di Padang Arafah dengan khutbah yang sangat panjang. Beliau sebutkan kewajiban seorang suami, beliau sebutkan kewajiban seorang istri, beliau sebutkan hak seorang suami, hak seorang istri. Itu menunjukkan pentingnya perkara tersebut. Sampai-sampai beliau sebutkan itu di dalam khutbah haji wada. Beliau sebutkan itu. Beliau sebutkan juga tentang perkara-perkara jahiliyah yang telah dikubur dan diinjak di bawah kaki beliau. Nah, dan sampai akhirnya di antara bentuk khutbahnya beliau sallallahu alaihi wasallam, inna dima'akum, bahwasanya harta darah-darah kalian, wa a'radakum, dan kehormatan-kehormatan kalian, wa amwalakum, dan harta-harta kalian, alaikum haramun, itu terjaga, suci, dilindungi di antara kalian. Seseorang yang menumpahkan darah sesama muslim tanpa hak, maka dia telah melakukan dosa besar. Seseorang yang dia menjatuhkan kehormatan saudaranya sesama muslim tanpa hak, maka dia telah melakukan dosa besar. Seseorang yang mengambil harta seorang muslim dengan cara yang batil, maka dia telah melakukan dosa besar. Kahurmati yaumikum hadza, sesungguhnya darah kalian, kehormatan kalian, dan juga harta-harta kalian itu suci, terjaga, seperti sucinya hari ini, seperti mulianya hari ini, hari Arafah. Wa fi baladikum hadza, dan juga seperti sucinya dan haramnya negeri kalian ini, negeri Mekah. Wa fi syahrikum hadza, dan seperti sucinya bulan kalian ini, bulan Dzulhijjah, bulan suci, bulan haram. Nah, bulan yang memiliki kehormatan. Ala hal ballagtu. Naam, ketahuilah, apakah aku telah menyampaikan? Apakah aku telah menyampaikan? Kemudian para sahabat menjawab, benar ya Rasulullah, engkau telah menyampaikan. Baik. Wa qala ta'ala, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang membunuh seorang mukmin muta'ammidan dengan sengaja, fajaza'uhu, maka balasannya itu adalah jahannam, neraka jahannam, khalidan fiha, kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu, dan Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya. Wa la'anahu, dan Allah Subhanahu wa taala melaknat dia. Wa a'adda lahu, dan Allah menyiapkan untuknya azaban 'azima, azab yang sangat besar. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini, surat An-Nisa ayat 93 ini dijadikan dalil sebagiannya oleh mereka orang-orang Khawarij. Awas ini, Ahlus Sunnah harus faham. Agak penting ini. Baik, perhatikan ikhwani. Ayat ini Di antara dalil yang dipakai oleh mereka, orang-orang Khawarij, bahwasanya orang yang melakukan dosa besar itu masuk neraka dan kekal di dalamnya. Loh, dalilnya apa? Nih, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasannya neraka, jahanam, kekal di dalamnya. Lihat. Berarti kalau orang melakukan dosa besar, dia kekal di dalam neraka jahanam. Ayat-ayat yang seperti ini dinamakan dengan ayat-ayat wa'idun, ayat-ayat yang bersifat ancaman, bersifat ancaman. Tetapi mereka meninggalkan ayat-ayat yang di situ berisi tentang al-wa'du, ayat-ayat yang bersifat tentang al-wa'ad, al-wa'ad, ayat-ayat yang berisi tentang ampunan Allah subhanahu wa ta'ala, pemaafan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka lupakan. Maka orang-orang Khawarij itu biasa dikenal juga dengan kaum wa'idiyah. Wa'idiyah, orang-orang yang hanya berpegang dengan ayat-ayat yang berisi ancaman, dan mereka itu memiliki keyakinan ayat yang berisi ancaman harus dilakukan. Bisa difahami? Nah, tayyib. Kalau tidak dilakukan, berarti itu melecehkan dan mengurangi kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini orang Khawarij, syubhat, kerancuan di dalam pikiran mereka, akidah mereka. Padahal sekian ayat Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah yaghfirud dhunuba jami'an, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, inna Allah yaghfirud dhunuba jami'a. Katakan, wahai Muhammad, kepada hamba-hambaku yang dia telah melampaui batas, kepada dirinya sendiri, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Jangan pernah berputus asa. Sesungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosa itu semuanya. Wa'ad, janji akan ampunan Allah. Inna Allah ghafurur rahim, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pengampun lagi maha pengasih. Dan kalau kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ampunan, memberikan ampunan dari orang-orang yang terancam dengan sebuah ancaman, itu menunjukkan kesempurnaan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, bukan malah menunjukkan sifat kekurangan. Bisa difahami, ikhwan? Mendekatkan pemahaman sesama makhluk saja. Nah, sesama makhluk, seseorang diancam. Nah, kalau kamu melakukan ini, maka nanti kamu akan mendapatkan hukuman seperti ini. Ternyata dia benar melakukan perbuatan tersebut. Tapi kemudian makhluk ini, nah, yang mengancam tadi memberikan maaf. Ya sudahlah, saya maafkan. Atau sudahlah, saya kurangi. Itu kan menunjukkan karimnya, kan? Masya Allah, orangnya dermawan, orangnya baik. Walillahil masalul a'la. Dan Allah subhanahu wa ta'ala zat yang lebih zat yang maha sempurna. Maka tatkala Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ampunan dari orang-orang yang mendapatkan ancaman, itu menunjukkan kesempurnaan sifat pengasih, penyayang, rahmat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, adapun ancaman ini, ya ancaman agar orang-orang itu betul-betul menjauh. Nah, menjauh. Tayyib. Orang-orang Khawarij hanya berpegang dengan ayat-ayat yang berisi ancaman. Kutub sebaliknya adalah orang-orang Murji'ah. Orang-orang Murji'ah dia hanya berpegang dengan ayat-ayat al-wa'ad, ayat-ayat yang berisi tentang ampunan Allah, kasih sayang Allah, rahmat Allah, sehingga meremehkan, sehingga menganggap kecil dosa maksiat yang dilakukan. Sebesar apapun dianggap kecil, sudahlah, nanti juga akan diampuni oleh Allah. Sudahlah, nanti akan diberikan maaf oleh Allah, akan diberikan rahmat oleh Allah. Tetapi Ahlus Sunnah berdiri di tengah-tengah. Nah, ayat-ayat yang ancaman taib sampaikan sebagaimana asalnya, tetapi di sana juga ada ampunan, kasih sayang, dan juga rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala bagi siapa yang Allah kehendaki. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini Ahlus Sunnah, semua ayat dipakai. Nah, taib, barang siapa yang dia membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahanam, kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya dan Allah melaknatnya, dan juga Allah menyiapkan untuknya adab yang sangat pedih. Wa bi iqamati hadhihi al-ahkami rabaniyati istataba al-amnu wa sadatil mahabbatu bainal muslimina. Maka dengan menegakkan hukum Islam, dengan menegakkan hukum yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, istataba al-amnu, maka akan tercipta keamanan yang kondusif, yang stabil. Akan tercipta keamanan yang stabil. Wasadatil mahabbatu, dan akan menyebar rasa kasih sayang, kecintaan bainal muslimin, di antara kaum muslimin. Wazalat anhum fawda, dan akan hilang dan lenyap dari mereka kaum muslimin fawda, kekacauan yang datang dari al-jahiliyah. Wa unjuhia tuha, dan juga dengan akan hilang kesombongan, keangkuhan, nah, dari ajaran-ajaran jahiliyah. Nah, unjuhia tuha, hilang, nah, keangkuhan, kesombongan, merasa tinggi, dengan menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, bagi ikhwani rahimani wa rahimakumullah, jauhilah sifat sikap al-baghy. Al-baghy, melampaui batas, sewenang-wenang kepada orang lain. Nah, dan apabila kita pernah melakukan perbuatan sewenang-wenang, maka hendaklah selama kita diberikan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala meminta maaf. Nah, dan mengganti yang setimpal, nah, dengan apa yang dulu kita lakukan berupa kesewenang-wenangan tersebut, meminta maaf, nah, meminta kehalalan, dan kalau kita bisa mengganti, kita ganti. Nah, ini sebagai bentuk taubat, rujuk, dan upaya kita untuk islah, memperbaiki diri kita dan juga memperbaiki yang lainnya. Wallahu ta'ala alam iswab. Ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebih yang kami mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Tapi mungkin ada sedikit pengumuman. Nah,